Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu ta'ala summa yatubuna min qaribin, kemudian mereka bertobat min qarib, dari dekat, maksudnya tidak menunda-nunda tobatnya. Kalimat ini yahtamil an yakunal makna summa yatubuna qabla muayyanatil maut. Fa inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi idza taba qabla muayyanatil maut wal 'adab qat'an. Ini sebelum melihat kematian, sebelum datang malakul maut. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba ketika dia bertobat sebelum melihat atau menyaksikan kematian, sebelum dia merasakan istilahnya malam yuharhir, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan dan sebelum melihat adab. Wa amma ba'da huduril maut fala yuqbal minal asina taubatun atau taubatan. Adapun setelah hadirnya datangnya kematian, maka Allah tidak menerima tobat dari orang-orang yang durhaka. Wala minal kufari ruju'un, dan tidak pula menerima orang-orang yang kafir masuk Islam ketika melihat azab atau melihat kematian tersebut. Kama qala ta'ala an Fir'aun, sebagaimana Allah berfirman tentang Fir'aun, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ayah. Qala wa qala ta'ala falamma ra'au ba'sana, dan maka ketika mereka melihat adab kami, qalu amanna billahi wahdah, mereka berkata kami beriman kepada Allah satu-satunya, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami ingkar kepada apa yang dahulu kami sekutukan dengan Allah. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum, maka tidak berguna bagi mereka keimanan mereka, lamma ra'au ba'sana, setelah mereka melihat adab kami. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi, itulah sunnah, ketetapan, kebiasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku pada hamba-hambanya. Wa qala huna, nah di sini Allah mengatakan walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at, tidak ada taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan-kejelekan, ai al ma'asi fi madunal kufr, kemaksiatan tapi di bawah kekafiran. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika salah satu dari mereka didatangi kematian, qala inni tubtul an, sudah banyak dia melakukan kejelekan, dosa, maksiat, bukan kekafiran, tidak ada pelecehan terhadap syariat, tidak ada pelecehan yang menjadikan ayat-ayat Allah Rasulullah itu guyonan, hal-hal menyebabkan kufur di bawah itu. Kemudian mereka didatangi kematian lalu berkata inni tubtul an. Walal ladina yamutuna wa hum kuffar, tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Mereka itulah orang-orang yang kami siapkan untuk mereka, kata Allah, azab yang sangat sangat pedih. Wadzalika anna taubata fi hadhil hal taubatu ittirar. Taubat pada waktu kondisi seperti ini, melihat azab, atau misalnya enggak usah, bukan azab misalnya, tapi hukuman mati. Dihukum mati. Sudah siapkan ditarik ke al-gojo untuk dipenggal kepala. Baru beriman. Baru dia masuk Islam. Misalnya seperti itu. Dia tinggal diayun. Ini kalau ini apa? Ini seperti itu dia di mereka. Itu maksudnya ini artinya tobat yang terpaksa. Makanya ini yang seperti ini kadang, walaupun kondisi seperti ini tidak mutlak, karena memang ada di kalangan ketika terjadi peristiwa dalam peperangan, orang musyrikin yang dikejar oleh dua orang sahabat, Usamah bin Zaid dan seorang sahabat Ansar, ketika terjepit dan lihat pedang di atas kepalanya, tombak sudah siap menusuk, dia langsung mengucapkan La ilaha illallah. Sahabat dari Ansar menarik tombaknya. Usamah bin Zaid masih pedangnya. Dia mendapatkan teguran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak mutlak seperti itu. Tapi yang jelas kondisinya, taubat yang seperti itu ketika dia melihat kematian dalam keadaan mungkin sakaratul maut maksudnya. Melihat sakaratul maut. Nah, atau seperti kondisi Fir'aun. Nah, sudah mau tenggelam, baru dia taubat di situ. Ini namanya taubat ittirar. Taubat terpaksa. Mau tidak mau. La tanfa'u sahibaha. Nah, seperti ini juga nanti di hari kiamat. Orang-orang yang zalim menggigit tangannya, menggigit jarinya, menyesal. Ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nah, menyesal ketika itu. Tidak ada gunanya lagi. Wala tahina manas. Wala tasa'atu mandam. Tidak ada lagi gunanya waktu untuk menyesal. Innama tanfa'u taubatu taubatul ikhtiar. Yang bermanfaat itu adalah taubat yang berupa taubat ikhtiar, pilihan. Memang dia usahakan. Maka inilah dikatakan yang kita sebutkan kemarin. Taubatnya orang yang masih punya keinginan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, punya lengkap fasilitas, kesempatan, tapi dia berhenti karena Allah, itu luar biasa. Makanya di dalam empat golongan yang mereka itu meninggalkan perkara yang haram, yang pertama itu ada orang yang meninggalkan perkara yang haram itu karena tidak terbetik dalam pikirannya itu haram. Dia tidak mencuri karena tidak mikir dia mencuri itu apa sih. Enggak ada kepikiran ke sana. Mungkin masih anak-anak kecil, orang-orang yang mungkin kurang akalnya, enggak mencuri. Karena enggak kepikiran mencuri itu apa. Terus dia meninggalkan perkara ini, itu enggak mendapat pahala. Yang kedua, orang yang meninggalkan perkara yang haram dalam keadaan dia sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan fasilitas lengkap. Kemudian dia sudah melakukan, sudah siap untuk menjalankan qadarullah gagal. Dia dapat dosa, enggak jadi dia mengerjakan. Kenapa? Gagal. Ada lagi orang yang meninggalkan dengan perbuatan haram itu sudah punya tekad mau melaksanakan. Tapi dengar orang di situs ada pemeriksaan, ada. Nah, penggeledahan. Nah, enggak jadi dia melakukan perbuatan maksiat tersebut, razia segala macam, berhenti. Ini juga dapat dosa karena sudah punya tekad untuk melakukan walaupun enggak jadi dia melakukan. Baru niat. Nah, kemudian yang keempat, orang yang meninggalkan dosa lengkap fasilitasnya. Dorongan dari dirinya pun juga kuat. Kesempatan ada. Kondisi mengundang. Situasi mendukung. Tapi dia kemudian tinggalkan dosa tersebut. Ini yang dia dapatkan pahala. Nah, seperti salah satu yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu rajulun da'atum ra'atun dhat hasabin wa nasa qala ma'adallah atau ini akhafullah. Dia diajak oleh seorang wanita yang kaya, yang cantik, punya kedudukan, tapi dia menolak. Aku berlindung, aku takut pada Allah. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ada juga yang seperti ini di kalangan tabi'in. Yang terkenal dengan ini kisah Atha bin Yasar. Saudara Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar termasuk diantara sebagian ulama masukkannya sebagai salah satu fuqaha sab'ah. Nah, saudaranya Atha' bin Yasar, mereka berangkat ke Mekah di tengah jalan, yang lainnya pada pergi, tinggal Atha'. Datang seorang jariah yang cantik, membuat fitnah. Kamu keluar, kamu pergi dari sini atau enggak? Yang pergi siapa akhirnya? Atha' lari dari tenda tersebut, dari kemah tersebut. Sepi, enggak ada, jauh dari jangkauan penglihatan manusia. Ini, dan banyak kisah seperti itu disebutkan, yang sebagian mereka sampai melumuri tubuhnya dengan kotoran dari septic tank. Diambil bagaimana, pokoknya yang penting itu, dia masuk kamar mandi, sebentar saya mau ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi dalam keadaan sudah berlumuran kotoran. Mau dengan saya yang seperti ini? Jerit perempuan itu, dia pergi. Tapi kemudian Allah ganti, dia tidak pakai minyak wangi tapi tubuhnya harum walaupun dia tidak pakai minyak wangi. Nah, lupa namanya. Itu disebutkan di apa namanya? Salah satu di antara kisah-kisah mereka. Baik, qala rahimahullah. Wa yahtamil an yakuna makna qawlihi, juga bisa ada kemungkinan makna firman Allah tadi, tsumma yatubuna min qarib, ay qaribun min fi'lihim lidzunub lidzan bil mujibah lit taubah. Jadi artinya min qarib, segera, seketika. Sebentar setelah dia melakukan pekerjaan dosa itu tadi yang mengharuskan dia bertobat. Anggap dosa besar. Mencuri, mengambil hak orang lain. Ya. Nah. Atau minum khamr. Anggap sekarang kalau misalnya apa? Ya macam rokok. Ya. Nah. Berjudi, dengarkan nyanyian musik. Taubat dia dalam yani min qarib itu artinya segera dia meninggalkan dosa tersebut yang mengharuskan dia untuk bertobat, dosa-dosa besar maksudnya. Nah, fayakunul makna, sehingga makna min qarib yang kedua ini, versi yang kedua, anna man badara ilal iqla' min haini suduriz dzanbi. Bahwa siapa yang segera meninggalkan, berhenti dari dosa yang dia lakukan ketika muncul dosa itu, wa anaba ilallah, kembali dia taat kepada Allah, ingat dia kepada Allah, wa nadima alaihi, dan dia menyesali perbuatannya tadi, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah menerima taubatnya segera ketika itu juga. Bikhilafi man istamarra 'ala dzunubihi, beda dengan orang yang terus-menerus di atas dosanya. Ada disebutkan oleh sebagian ulama obat dia dari misalnya dari zina, tapi masih sama perempuan itu juga. Kalau kamu memang bertobat, tinggalkan dia. Tinggalkan perangkat-perangkat, tinggalkan semua sebab alat yang bisa membawa kepada apa yang menyebabkan kamu dosa, hatta walaupun itu dosa kecil. Walaupun itu dosa kecil, tapi sebagaimana kata para ulama, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil yang namanya kecil kalau terus menerus enggak ada merasa menyesal, enggak ada merasa salah, enggak ada merasa malu, merasa jijik dosa tersebut, terhadap melakukan dosa tersebut, walaupun itu dosa kecil, enggak ada laknat di situ. Enggak ada hukuman hadnya. Tidak dikatakan laisa minna, la yu'min. Tidak ada di ancaman neraka di situ. Tidak ada murka Allah di situ. Tapi subhanallah, dia tinggalkan, dia takut. Atau kalau dia lakukan dengan sengaja dan dia remehkan terus menerus, itu jadi dosa besar. Apalagi melakukannya kalau yang melakukannya adalah punya ilmu di tempat-tempat yang mulia, pada waktu-waktu yang mulia. Kalau misalnya muamalah terkait dengan orang yang dimuliakan. Nah, pada orang tua, kepada guru. Ya. Qala. Maka walaupun dia yang dihadapi, yang dilakukannya itu adalah dosa kecil, ketika dia segera kembali sejak munculnya dosa tersebut, dia berhenti tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyesal, maka Allah terima tobatnya. Makanya disebutkan di dalam hadis itu, ketika ada seorang hamba yang berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, tercetak di dalam hatinya satu titik hitam. Ketika dia naza'a wastaghfara suqila qalbuh, ketika dia berhenti dan dia tobat kepada Allah, istighfar, hati itu putih kembali. Hati itu berseri kembali. Qala wa asarra ala uyubihi. Beda dengan orang-orang yang istamarra ala dunubihi wa asarra ala uyubihi, dan tetap di atas aibnya. Tidak peduli dengan aibnya. Hatta sarat fihi sifatun rasikhah. Sampai akhirnya perkara itu menjadi sifat yang melekat, menjadi watak, menjadi kepribadian. Fa innahu ya'suru alaihi ijadu taubati tammah, sehingga sulit untuk dia bertobat dengan tobat yang sempurna. Nah, sulit, sangat-sangat sulit, apalagi kalau dia menganggap remeh. Makanya bahaya di situ disebutkan oleh Rasulullah, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, dosa-dosa yang dia dianggap enggak ada laknat kok, enggak, bukan dosa besar. Justru yang kecil-kecil itu, kita kelilipan itu bukan karena batu sebesar, pasir sebesar kepalan. Kita kelilipan sampai takut untuk melanjutkan perjalanan, berhenti dari motor, itu karena sebutir pasir. Itu karena sebutir pasir, bukan karena pasir sebesar jempol. Kecil. Itu pasti berbahaya. Rasulullah, apalagi itu perkara yang lahiriah, hal-hal yang terlihat, dosa-dosa yang terlihat, bagaimana dengan dosa-dosa yang dalam batin, sifat kibir, ujub. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibir. Enggak masuk surga. Walaupun ini mungkin bukan tidak mutlak kafir orang yang seperti ini, tidak. Sulit ketika dalam hatinya itu ada setitik kibir. Apalagi kalau dia menganggap perbuatannya itu benar. Ahli bid'ah itu makanya dikatakan mereka itu sangat-sangat sulit untuk bertaubat, karena merasa dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan. Apa yang dilakukannya di atas dalil. Masa orang sholat dilarang? Masa orang baca sholawatan dilarang? Masa orang tahlilan dilarang? Dikatakan bid'ah. Karena merasa itu sebuah kebaikan. Qala rahimahullahu ta'ala, wal ghalib annahu la yuwaffaq littaubah. Umumnya orang yang seperti ini tidak akan diberi taufik untuk bertobat. Apalagi kalau mujaharah. Mujaharah, terang-terangan melakukan dosa tersebut. Bahkan membanggakan, menceritakan. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Seluruh umatku, kata Rasulullah, itu dimaafkan. Dia berbuat salah itu dimaafkan. Malam dia berbuat dosa, dia simpan. Ditutupi oleh Allah, Masya Allah. Tidak langsung dibongkar oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Pagi dia cerita. Ini mujaharah namanya. Dia sudah ditutupi oleh Allah. Ya, disembunyikan aibnya. Tapi pagi-pagi cerita. Oh, tadi malam saya kesini melakukan ini. Ya, itu mujaharah. Nah, ini yang tidak. Dan ini yang sulit untuk taubat. Wal ghalib annahu la yuwaffaqu littaubah wa la yuyassar li asbabiha, dan tidak dimudahkan untuk sebab-sebabnya pun tidak diberi kemudahan. Nah, tidak digiring dia untuk mencari. Dibiarkan. Nah, makanya disebutkan dalam ada faedah tadi dalam status ikhwah. Jin pun ya, Jin pun juga demikian. Paling ditakuti adalah ahlus sunnah. Kalau ahlul ahwa, kami jadikan mainan dia. Jadikan bahan mainan. Kalladhi ya'malu su'a ala ilmin tamin wa yaqinin. Seperti orang yang melakukan kejelekan di atas ilmu yang sempurna dan keyakinan. Mantap, pokoknya akan saya buat, akan saya lakukan ini, akan saya terangkan, akan saya akan beberkan, akan. Nah, Masya Allah, tekad untuk melakukan perbuatan perkara yang untuk mendukung. Taib. Qala wa tahawun binadrillahi ilaihi, dan memandang remeh perhatian Allah kepada dia, penglihatan Allah. Makanya dikatakan oleh Ibn Abbas, dinukil oleh Ibn Al-Qayyim, kamu gembira mendapatkan melakukan dosa itu jauh lebih besar lagi daripada dosa itu sendiri. Kamu merasa berhasil melakukan dosa itu sudah jauh lebih besar dari dosa itu sendiri. Kamu tidak peduli dengan penglihatan Allah terhadap dirimu dan ketika kamu melakukan dosa itu lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan sendiri. Ya. Hilangnya rasa malumu ketika melakukan dosa itu jauh lebih parah daripada dosa yang kamu kerjakan. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan dosa masih bernafas kan? Masih berdetak jantung kita. Baca enggak berita, ada orang-orang yang mereka itu mati. Yang berzina mati berdempet. Ada yang masih dalam keadaan kesetrum. Ada yang na'udzubillah. Banyak kayak gitu. Coba kemana kira-kira tempat kembalinya. Makanya diingatkan. Kalau mau buat dosa itu diingat. Ini mata yang kasih Allah. Telinga Allah yang kasih. Jantung kita berdetak juga Allah yang beri. Bisa bernafas kita. Kita tutup pintu semua, jendela, gorden semua. Masih bernafas enggak kita? Masih. Masih dikirim Allah udara. Di situ berbuat maksiat. Fa innahu sadda ala nafsihi babar rahmah. Maka sungguh berarti dia telah menutup pintu rahmat dari dirinya sendiri. Bukan orang, bukan yang lain-lain. Allah tidak menutup pintu rahmat dari dia. Bahkan Allah kasih fasilitas dia untuk berbuat dosa. Dikasih fasilitas. Tidak ada yang tahu. Ditutupi oleh Allah. Matamu melihat, mata kita melihat. Tidak diambil oleh Allah ketika saat itu juga. Baru membuka HP atau baru membuka laptop, baru membuka. Subhanallah, masih bisa melihat, masih bisa melangkah. Baik, qala rahimahullah. Naam. Kata beliau, qad yuwaffiqullahu abdahul musir 'ala dzunub an amad wa yaqinin li taubatin tammah. Memang bisa saja dan Allah Maha Tawwab. Allah tahu siapa yang pantas untuk itu. Rahmat Allah maha luas dan Allah yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Kita sudah menutup pintu taubat, pintu rahmat dari diri kita. Dengan sengaja melakukan, memandang remeh, tidak peduli Allah melihat, tidak peduli malaikat yang kiri mencatat. Subhanallah. Masih diberi kesempatan oleh Allah, tidak diberi, dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa Allah Maha Pemurah. Dengan keadaan keras kepala, menentang, membangkang, bukan hanya sekedar maksiat, kekafiran. Toh Allah berikan. Allah nami. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dari hati-hati yang mati. hati-hati yang tadinya mati, beku, kaku, bencinya kepada Islam, kepada muslimin, kepada Allah dan Rasulnya, menjadi orang-orang yang nomor satu membela Allah dan Rasulnya, membela Islam. Bukan enggak? Enggak mungkin. Bahkan disebutkan di dalam, di akhir nanti, Al-Mahdi yang akan mengembalikan keadilan dan yakni dengan dia Allah datangkan kembali barakah di muka bumi ini, itu Allah perbaiki dalam semalam. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Itu tadi. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah masukkan siapa yang dia kehendaki dalam rahmatnya. Tahu kita siapa? Tidak tahu. Kita berusaha. Di depan kita ada dua jalan. Wahadainahun najdain. Diperintahkan oleh Allah untuk kita minta bimbingan jalan yang lurus, jalan yang benar. Berlindung dari jalan yang sesat menyimpang. Dari orang yang jalan orang yang dimurkai. Ada sebabnya dalam diri kita. Alladzi qaddara fahada. Dia yang menakdirkan, dia yang akan memberi petunjuk. Wa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Ada kesungguhan di dalam hati itu atau tidak? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau ketika hati itu ada kecondongan untuk menyeleweng, menyimpang, azaghallahu qulubahum. Allah selewengkan hati mereka. Ada enggak keinginan untuk menempuh jalan lurusnya? Sudah tahu di depan ada dua jalan. Yang ini membawa keselamatan, yang ini sesat. Pilih yang mana? Dengan kesungguhan tadi, tekad kita meminta ihdinash shiratal mustaqim. Allah tahu. Kalau misalnya dia misalnya sudah seperti itu, tapi ternyata milih jalan yang ini. Coba dilihat hatinya kita masing-masing. Kenapa jadi seperti ini? Dan Allah tidak zalim. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Apa yang dia inginkan? Dibawakan. Dibiarkan oleh Allah, digiring dia kepada apa yang dia pilih. Qala rahimahullah, memang Allah kadang mungkin saja memberi taufik kepada hambanya yang terus menerus musir, seakan-akan tidak menyesal melakukan dosa-dosa yang dilakukan dengan sengaja, yakin, dengan keyakinan yang mantap dia melakukan dosa itu. Bisa saja Allah giring dia untuk bertobat dengan tobatan yang sempurna, tobatan nasuha. Tobatan nasuha itu betul-betul orang itu berubah 180 derajat, tidak lebih, tidak kurang. Betul-betul hilang bekas-bekas yang dia pernah lakukan, asarnya. Makanya dikatakan oleh mereka para a'immah, ketika orang itu betul-betul taubatan nasuha, betul-betul dia lebih baik daripada sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Amalan-amalan yang dulu belum pernah dia lakukan sebelum dia melakukan dosa, itu hidup. Walaupun mungkin sedikit, tapi ajak. Konsisten, terus. Dan itu berbuah. Yang dia lakukan itu terus mendapatkan taufik. Nah. Qala allati yamhu biha ma salaf min sayyiatihi. Yang taubat seperti itu menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu yang telah dia perbuat. Dia tidak akan mendapatkan hukuman. Tidak akan dibongkar aibnya. Dan bahkan dia akan menjadi akan terangkat menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kalau sudah dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sebagaimana kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa rijlahu wa yadahu allati yamshi biha wa rijlahu allati yamshi biha. Idza sa'alani la'utiyanna. Ini dia. diberi taufik dia untuk melakukan apa yang dia dengan anggota-anggota badannya, matanya, telinganya, tidak mendengar kecuali yang baik-baik, jauh dari kata-kata yang kotor, yang jelek, yang menyesatkan, matanya selalu menjadi mencari apa hal-hal yang bisa mengandung i'tibar, selalu menjadi tertunduk dari yang haram, ya, gunakannya untuk melihat mushaf, untuk hal yang diridhai oleh Allah. Tangannya tidak terayun, tidak menggenggam kecuali yang baik-baik. Kakinya tidak melangkah kecuali tempat yang diridhai oleh Allah. Diberi taufik oleh Allah. Kalau sudah seperti ini, muwafaq, pekerjaannya selesai semua. Dalam keadaan lurus. Akan membuahkan pula hal-hal yang baik setelah itu. Orang-orang seperti inilah yang disebut, mungkin disebutkan oleh Allah sebagai wali-walinya yang ketika dia sudah dicintai oleh Allah, Allah umumkan ke seluruh penduduk langit. Maka jangan coba-coba mengganggu orang-orang yang seperti ini. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Mengganggu wali-wali Allah seperti ini, orang-orang yang dicintai oleh Allah, berarti Allah akan umumkan perang dengannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma taqaddama min jinayatihi, dan menghapus kejahatan-kejahatan yang telah lalu. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, taubat itu tajubbu ma qablah. Taubat itu menghapus, menghilangkan semua yang lalu. 99 jiwa sudah tewas habis di tangannya. Digenapi 100. Hal limin taubah? Ada enggak taubat saya? Itu menunjukkan apa? Ada di dalam hatinya sudah ada penyesalan. Padahal sudah 100 orang yang dia sikat dalam waktu mungkin tidak lama. Subhanallah. Hal limin taubah? Apa saya punya taubat? Ada enggak saya hak saya untuk bertobat? Siapa yang menghalangi kamu untuk bertobat? Nah, tapi kamu harus tinggalkan tempat kampungmu ini. Pergi ke kampung sana, yang sana mereka banyak ahli ibadah di sana. Beribadahlah bersama mereka. Tinggalkan kampungmu, kampungmu jelek. Tidak mendukung. Berangkat. Di tengah perjalanan, Masya Allah, belum buat apa-apa. Cuma memang keinginannya sudah ada. Sudah ada. Dia wujudkan untuk taubat kepada Allah. Meninggal, berebut malaikat rahmat dan malaikat azab. Tapi yang menang malaikat rahmat. Belum berbuat apa-apa. Walaupun itu terkait dengan hak manusia loh ya. Allah terima tobatnya. Urusan di akhirat, urusan Allah dengan mereka. Qala rahimahullah, walakin ar-rahmah wa taufiq lil awwal aqrab. Tetapi rahmat dan taufik untuk yang pertama, orang yang segera bertobat. Sebelum melihat, menyaksikan adab. Nah. Maka rahmat dan taufik untuk bertobat itu lebih dekat untuk orang yang pertama. Ini orang-orang yang bersegera. Walihada khatamal ayah al-ula biqaulihi. Oleh karena itu Allah menutup ayat yang pertama itu dengan firman-Nya, wa kanallahu aliman hakima. Allah Maha tahu hamba-hambanya yang berbuat dosa, kelemahan-kelemahan mereka. Faman alima famin ilmihi annahu ya'lamu shadiqat taubah wa kadhibaha. Di antara ilmunya, ilmu Allah itu, Allah tahu siapa yang jujur taubat itu. Ini jujur taubatnya dan dusta taubatnya. Jujur taubatnya betul-betul taubat, dia menyesal. Dia perbaiki. Dia berharap dosa yang dia lakukan terhadap hak orang lain, kedzaliman yang dia lakukan terhadap orang lain itu menjadi kafarah bagi mereka. Jadi taqarruban ilallahi lahum. Pernah disebutkan di dalam riwayat Rasulullah memohon kepada Allah. Beliau merasa betul sebagai manusia yang mungkin marah keluar cercaan, kata-kata yang pedas, maka beliau minta ampun kepada Allah. Man sababtuhu waqtabtuhu minal mu'minin faj'alha qurbatan lahum ilaika yaumal qiyamah, kama qala alaihi salatu wassalam. minta oleh beliau agar itu jadikan kafarah, menghapus dosa-dosa mereka dan menjadi taqarruban ilallah bagi mereka. Nah, ada penyesalan. Kita lihat bagaimana contoh para salaf juga demikian. Seketika itu juga, ketika dalam paham berselisih seperti itu, Abu Bakar langsung minta kepada Umar untuk mengkisosnya. Nah, qala fayujazi kakullan minhuma bihasabi ma yastahiqu bihikmatihi. Maka Allah membalas masing-masing yang jujur taubatnya dan yang dusta taubatnya sesuai dengan yang berhak mereka dapatkan menurut hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hikmatihi, dan diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqa ma iqtadat hikmatuhu wa rahmatuhu wa taufiqahu lit taubah. Nah, hikmah Allah itu karena Allah tahu menempatkan pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu siapa yang betul-betul jujur dan layak untuk menerima, untuk diterima taubatnya, untuk menerima taubat dari Allah dan diterima taubatnya. Maka Allah berikan taubatnya ini taufik, kemudahan orang-orang yang sesuai dengan hikmah Allah itu dan rahmatnya, taufik untuk bertaubat. Masukkan oleh Allah dalam ke dalam hatinya penyesalan, rasa malu, rasa takut kepada azab Allah. Takut kalau Allah marah, Allah murka kepada dia dalam keadaan dia sudah tahu masih juga berbuat dosa, sementara Allah melihat. Jadi malu. Dan segera dia berhenti. Wa yukhdhilu man iqtadat ihmatuhu wa adluhu adama taufiqihi. Dan Allah menghinakan siapa yang sesuai dengan hikmah Allah dan keadilannya untuk tidak mendapatkan taufik. Hal-hal yang menyebabkan pintu taufik itu tertutup itu disebutkan oleh sebagian ulama. Punya ini antusias belajar mencari ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Itu satu di antara penghalang-penghalang taufik, kata Syaqiq bin Ibrahim dalam Al-Fawaid Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, bergaul dengan para ulama as-salihin tapi tidak meniru, tidak meneladani perilaku mereka. Cepat berbuat dosa tapi menunda-nunda taubat. Digebukin, diserang, baru menyatakan rujuk, taubat, jera, kapok. Nah, itu diantaranya. Carilah 6 lagi dalam Al-Fawaid. Nah, 6 sebab terhalangnya seorang itu dari taufik. Wallahu a'lam bissawab. Banyak rincian terkait dengan taubat ini disebutkan bab khusus ya, karena taubat itu memang tidak bisa lepas dalam perjalanan hidup seorang manusia dari awal perjalanan, kemudian di tengah dan di akhir dia butuh kepada taubat. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bagian-bagian akhir kitab beliau Lataiful Ma'arif, itu beliau punya judul sendiri At-taubah wadhifatul umri. Taubat itu tugas seumur hidup, jabatan seumur hidup itu taubat. Bagi mereka yang salik, makanya ditulis oleh Ibnu Qayyim Madarijus Salikin, orang yang salik itu dia di awal itu sudah bertaubat kepada Allah, mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya. Di tengah juga demikian, di akhir apalagi. Apa yang kita lakukan sebelum sholat? Bersuci. Kemarin kita belajar Mukhtasar Minhajul Qasidin, adab-adab bersuci. Apa kita hanya butuh suaminya ini bersuci lahiriah? Tidak, batin juga. Makanya setelah kita bertaubatnya ini bersuci dari membersihkan anggota-anggota tubuh, kita memperbaharui keislaman kita. menyatakan taubat kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk diterima taubat kita menjadi orang-orang yang bertobat. Wa Allah maj'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Supaya bersih, betul-betul bersih lahir batin, dia berdiri di hadapan Allah. Di dalam salat itu juga kita butuh taubat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sujud. Ketika duduk di antara dua sujud. Apalagi ketika salam atau sebelum salam. Nah, setelah salam kita butuh lagi taubat. Betapa banyak kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat, kurang sempurna, teringat muncul ini, kadang jadi ragu, ini sholatnya berapa tadi, ini sudah baca atau belum, gak konsen, gak khusyuk sholatnya. Kita istighfar, taubat kepada Allah, sangat-sangat penting. Sepanjang umur, ya, seumur hidup kita butuh untuk kita taubat. Apalagi kematian, kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Sehingga setiap saat perlu, bisa dia membiasakan dirinya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Beruntung orang yang dapatkan dalam catatan amalannya istighfar yang banyak. Istighfar yang betul-betul istighfar. Tahu kalau itu salah. Tahu itu adalah kurang tiangti, tidak pantas. Taruh anggap itu bukan dosa. Tapi tidak pantas sekelas kita. Saya kan sudah tahu, saya kan sudah belajar. Kenapa kok seperti ini? Istighfarnya muncul dari seperti itu. Baru berbuah, baru berguna. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan oleh para imam, istighfaruna yahtaj ila istighfar. Istighfar kita masih butuh istighfar lagi. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab, mudah bermanfaat. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.